بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Langsung kita baca hadis yang kedua dari bab perintah berdoa dan keutamaan berdoa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastahibbul jawami'a minad du'a, senang atau menyukai doa-doa yang mengandung makna menyeluruh. Wa yad'u ma siwa dzalik, dan meninggalkan doa-doa yang tidak memiliki makna yang menyeluruh. Artinya makna yang menyeluruh kalimatnya sedikit tapi maknanya mencakup berbagai hal. Maknanya mencakup, cakupan maknanya sangat luas. Dan meninggalkan doa-doa yang maknanya tidak luas. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, dan itu termasuk jawami al-kalim, kalam atau ucapan yang jami. Jami apa? Kalimatnya sedikit, singkat, tapi penuh makna. Penuh makna. Dan Rasulullah SAW itu diberi kelebihan oleh Allah melebihi Rasul-Rasul yang lain 6 hal. Salah satunya adalah kalam yang jami. Kalam, ucapan, jami. Tadi apa maknanya? Sedikit dan penuh makna. Nah, fudiltu alal anbiya'i bisittin, saya diberi kelebihan melebihi seluruh para nabi 6 hal. Nah, salah satunya adalah mu'titu jawami al-kalim, saya diberi kalam yang jami. Kalam yang sedikit, singkat, jelas, tapi maknanya sangat luas. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas radhiyallahu an qala, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebanyak-banyak doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dalam sahih keduanya. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma, ya Allah. Allahumma apa Rabbana? Dua-duanya ada. Allahumma, ya Allah, atina, berikan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan-kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, lindungilah kami dari api neraka. Rawahu Muslim fi riwayatihi qala, zada Muslim fi riwayatihi qala, riwayat Imam Muslim ada tambahannya, wa kana Anas, dan adalah Anas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini, idza arada ay du'a bi da'watin da'a biha, apabila ingin sesuatu hal, ingin mohon atau ingin berdoa tentang sesuatu hal, nah, Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. siapa tadi? Anas. Anas radhiyallahu anhu berdoa dengan doa ini. Wa idza arada ayyad'a wa idza arada ayyad'a bi du'ain ta'abiha fihi. Apabila menghendaki sesuatu, doa yang dibaca juga ini. Itu riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kalau Imam Bukhari tidak ada tambahannya, nah yang ada tambahannya di dalam riwayat Muslim. Asyar, zakar al-muallif rahimahullahu fi babi fadli du'ai ahadith minha. Imam Nawawi di dalam bab ini mengangkat beberapa hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi sudah kita baca. Sesungguhnya Rasulullah SAW senang kalam yang jami di dalam doa dan meninggalkan kalam yang tidak jami. Yakni annahu idza da'a yahtaru min ad-du'a'i ajma'uhu. Artinya tatkala Rasulullah SAW berdoa, memilih doa yang paling singkat tapi paling banyak maknanya. Gitu. Apabila yang dikehendaki adalah makna yang sangat luas, kemudian doa di dalam bab itu ada yang agak panjang, ada yang pendek, yang dipakai oleh Rasulullah adalah yang pendek. Apabila ada yang sama-sama panjang tapi yang satu maknanya lebih luas dibandingkan dengan yang lain, maka yang dipakai yang maknanya lebih luas dan meninggalkan yang lain. Gitu. Kalimatun jami'ah amah, kata atau kalimat-kalimat jami'ah itu maknanya adalah umum. Gitu. Wa yada'ut tafasil, gitu. Kalimat yang umum, wa yada'ut tafasil dan tidak dirinci. Ya Allah, saya butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu, butuh itu. Gitu. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu dan seterusnya. Gitu. Padahal karena doa al-am ablahu fil umumi wa syumuli min at-tafasil. Mengapa begitu? Karena berdoa dengan doa yang umum itu lebih mendalam, lebih dalam, dan lebih mencakup dibandingkan dengan doa yang terperinci. Famatsalan idza arada an yad'a al-insan rabbahu ay yudkhilahu al-jannah qala Allahumma adkhilni al-jannah. Misal, apabila orang itu menghendaki kepingin masuk surga, lalu ia berdoa, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Wa la yahtaju ila an yufassila wa yaqulu fiha kadza wa kadza. Dan tidak perlu dengan dirinci bahwa di surga itu begini, begini, begini, minta di dalam surga begini, minta makan begini, minta minum begini, minta telaga begini, minta enggak usah dirinci seperti itu. Li'annahu qad yakunu hunaka asya' la ya'lamuha, karena di sana banyak sesuatu yang dia tidak ketahui. Fa yakunu hadha tafsilu kal hasil ilaha. Maka rincian itu gitu. Rincian yang dipanjatkan di dalam doa berarti dia hanya minta apa yang ia sebutkan. Tapi kalau umum, gitu, yang ada di dalam pikirannya maupun yang tidak ada, semuanya tercakup. Fa'idha da'a du'a'an aman kana hadha ashmal wa ajmal. Maka apabila yang dipakai di dalam doanya itu umum, maka itu akan lebih mencakup makna semuanya dan itu lebih bagus. Gitu. Nah ini kaitannya dengan doa apa yang dipanjatkan. Adapun kaitan dengan mendalamnya doa itu juga perlu diperhatikan. Apabila orang itu minta satu hal itu seolah-olah seluruh jiwa dan raganya, seluruh anggota badannya, ya seolah-olah seluruh rambutnya, seluruh jari jemarinya, tulang belulangnya itu bisa minta apabila minta satu hal. Dan kalau minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu hatinya itu seolah-olah tidak ikut, kalau ikut itu sangat melambiar, apalagi anggota badannya. Kalau gitu maka yang lebih bagus adalah yang sangat dalam. Nah, kenapa? Karena orang yang doanya ngelambiar itu bisa-bisa tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh di dalam doanya. Kalau orang itu berdoa, ya Allah berilah kebaikan, tapi itu kayak doa yang tidak berbobot gitu mintanya. Ya Allah hindarkan dari kejelekan, tapi itu ungkapan itu di dalam dirinya seolah-olah ungkapan yang sangat ngambang. Tapi kalau minta satu hal, ya Allah berikan satu titik itu kepada saya, itu jiwa dan raganya semuanya, itu bisa-bisa yang satu titik yang sedikit itu yang diberikan, dan yang dia minta mencakup seluruh, tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Ya Allah berikan kebaikan, hindarkan kejelekan, sudah tidak ada yang tersisa. Tapi karena doanya sangat ngambang, bisa jadi akhirnya dia tidak diberi apapun oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ada sahabat yang berdoa ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW. Allahumma ufirli insyikta, Allahumma rahmni insyikta. Ya Allah, ampunilah aku jika kau kehendaki. Ya Allah, rahmatilah aku jika kau kehendaki. Ditegur oleh Allah dengan teguran yang sangat keras. La nakul Allahumma ufirli insyikta, Allahumma rahmni insyikta, liya'zimil mas'alah. Kalian jangan berdoa, ya Allah ampunilah aku apabila kau kehendaki, rahmatilah aku apabila kau kehendaki. Jangan begitu. Harus betul-betul di dalam mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh-sungguh itu lahir batin, seluruh anggota badannya itu konsentrasi penuh di dalam berdoa kepada Allah, itu salah satu sebab terkabulnya doa. Salah satu sebab terkabulnya doa. Apabila bisa begitu, nah, dengan doa yang umum bisa begitu, maka tentu doa yang umum itu mencakup itu lebih luas, maka itu yang lebih bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Seluruh apa yang baik dia harapkan kepada Allah SWT. Nah, tapi kembali bahwa umumnya orang itu bisa betul-betul minta dengan seluruh itu jiwa dan raganya, itu apabila itu hajatnya sangat tinggi terhadap sesuatu hal. Nah, itu yang biasanya bisa dilakukan seperti itu. Nah, adapun apabila sudah terlatih, gitu, sudah terlatih, meskipun mintanya adalah minta gitu yang umum, itu bisa saja. Kenapa? Karena semua itu bisa dengan terlatih. Wa amma tikraru du'ai fa sawfa ya'ti insyaallah. Adapun pembahasan tentang diulang-ulangnya doa, maka akan datang insyaallah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukarriru du'a. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi doa. Fa idza ta'a salasan. Dan maka apabila Rasulullah SAW berdoa tiga kali. Wa dhahiru annal mu'allif sayadhkuruhu. Dan insyaallah Imam Nawawi juga nanti akan menyebutkan. Wa min ajma'i ma yakunu min ad-du'a'i ma dzakarahu fi hadits Anas radhiyallahu an. Dan di antara doa yang sangat menyeluruh adalah yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru ay yaqula fi du'a'ihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca di dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan tadi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa inna hadha du'a ajma'u du'a. Sesungguhnya doa ini adalah doa yang paling mencakup segala hal. Nah, yang paling mencakup banyak hal. Rabbana atina fid dunya hasanah yashmalu kulla hasanati dunya, mencakup seluruh kebaikan dunia. Min zaujatin salihah, termasuk di dalamnya minta istri yang salihah. Markabin murih, kendaraan yang menyenangkan, wasakanin mutmain, rumah yang menenangkan, wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Gitu. Mencakup semuanya. Artinya kenikmatan dunia tercakup di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Meskipun tidak hanya urusan dunia, urusan agama, kebaikan di dunia. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah apa? Istiqomah di dalam kebenaran, ilmu yang benar, supaya membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Karena orang itu kalau tidak punya ilmu, tidak mengkafirkan yang kafir, dan tidak membenarkan yang benar, bisa menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, itu hanya apabila sudah ada ilmunya. Dan minta kebaikan dunia, termasuk minta ilmu di dunia ini, supaya bisa beriman dengan benar, beribadah dengan benar, berbicara dengan benar, beramal dengan benar, istiqomah di dalam kebenaran dan seterusnya. Kata ini kaya semalu Rabbana wa fil akhirati hasanah, demikian juga doa Rabbana, demikian juga doa wa fil akhirati hasanah, gitu. Dan kebaikan di akhirat yashmalu hasanatal akhirati kulliha, hasanatal akhirati kullaha, mencakup kebaikan akhirat seluruhnya. Minal hisabil yasir, termasuk masuk di dalamnya minta supaya dihisab dengan mudah. Wa ita'il kitabi bil yamin, termasuk minta supaya nanti kitabnya diberikan dan diterima dengan tangan kanannya. Wal mururi 'ala shirati bisuhulah, termasuk di dalamnya mohon agar dijadikan mudah ketika menyeberang jembatan. Wasyurbu min haudir rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya supaya bisa minum di telaga Rasulullah sallam. Wa dukhulil jannah, masuk surga. Ila ghairi dzalika min hasanatil akhirah. Nah, dan lain-lain yang masuk di dalamnya kebaikan akhirat. Fahada doa min ajma'il ad'iyah, maka doa ini adalah doa yang paling mencakup segala hal. Fal huwa ajma'uha li'annahu syamilun, itu dikatakan yang paling mencakup karena mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Wa kana Anas radhiyallahu an yad'u bidzalik, dan adalah Anas radhiyallahu an itu berdoa dengan doa itu. Wa idza ta'a bi syai'in akhar ta'a bidzalika aidan, apabila berdoa mohon sesuatu yang lain yang dibaca juga itu, yakni ka'annahu radhiyallahu an la yata'ahu abadan idza ta'a, seolah-olah Anas radhiyallahu an tidak pernah meninggalkan doa ini. Misalnya minta keberhasilan seandainya itu disebut secara khusus, kemudian berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hadha yadullu ala fadilati hadha ad-du'a, dan ini menunjukkan keutamaan doa ini. Wa annahu yanbaghi lil insani ayyatu'a bihi, dan orang itu harus berupaya untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Wa li hadha kana Rasulullah sallam yahtimu bi aswat at-tawafi, oleh karena itu pula Rasulullah sallam menuntunkan agar akhir tawaf itu berdoa dengan ini di dalam setiap putarannya. Bagaimana akhir tawaf? Orang tawaf itu mulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di pojok. Jadi kalau Ka'bah itu sudutnya 4, salah satu sudutnya itu ada batu hitam yang disebut dengan Hajar Aswad. Nah, kemudian dia berputar, Ka'bah itu berada di sebelah kirinya, jadi putar. Nah, nanti pojok terakhir sebelum Hajar Aswad itu disebut dengan Rukun Yamani. Nah, antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad, satu sisi dari pojok ke pojok, ini adalah sisi yang paling akhir. Rasulullah SAW mengajarkan agar berdoa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, apa boleh di sisi pertama mulai di titik Hajar Aswad terus maju terus berdoa dengan doa ini? Boleh, Ya, di sisi kedua boleh, di sisi ketiga boleh, di sisi keempat juga boleh. Ya, tapi secara umum orang itu punya keinginan macam-macam. Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kepinginnya sesuatu akhirnya disebut sendiri. Gitu. Nah, kepingin agar gitu, mendoakan orang lain, mendoakan orang tuanya, mendoakan saudaranya, mendoakan anaknya, mendoakan temannya dan seterusnya. Nah, itu apabila ada doa-doa yang lain yang dia baca, maka hendaknya dibaca di sisi-sisi yang lain, sisi pertama, kedua dan ketiga, adapun sisi terakhir yang keempat itu setelah sampai di rukun Yamani, sampai di Hajar Aswad, dituntunkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dan hanya itu. Adapun yang didengar, barangkali mendengar wadkhulil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar dan tambahan macam-macam gitu, itu artinya bukan jelek gitu, artinya baik. Nah, tapi yang dituntunkan itu yang paling bagus. Tidak ada doa yang lebih baik dibandingkan dengan yang dituntunkan. Apabila mereka memahami bahwa itu adalah syariat, padahal tidak, malah itu tidak boleh. Adapun apabila difahami bahwa ya, yang penting minta yang baik, ya, maka doa apa saja yang baik itu boleh. Ya. Nah, kemudian doa itu apabila tidak paham, sesungguhnya orang itu tidak berdoa, orang itu baru gitu berzikir kepada Allah dalam arti ingat kepada Allah. Kalau orang itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak tahu artinya sama sekali, sesungguhnya dia masuk di dalam bab zikir ingat kepada Allah dengan membaca bacaan yang disyariatkan. Adapun dia minta apa, nah itu belum minta apa-apa. Baca Fatihah sampai Rabbulin amin, minta apa? Orang yang tidak paham tidak akan minta apa-apa. Nah, yaqulu baina ruknil yamani wal hajarul aswad wal hajarul wal hajaril aswad. Rasulullah SAW berdoa atau membaca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi akhir kulli syaud, di bagian akhir di dalam setiap putaran. Wallahu a'lam. Berikutnya wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rawahu Muslim. Ya. Hadhihi arba'u kalimatin yas'aluhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Empat kalimat ini dipanjatkan oleh Rasulullah SAW untuk mohon kepada Tuhannya. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sungguh saya mohon hidayah kepadamu. Wal huda yakni al-ilmun nafi. Huda, hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu apa? Ilmu itu adalah al-fahmu, pemahaman. Pemahaman yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Wal huda nau'ani, huda ilm wa huda amal. Dan petunjuk itu ada dua. Petunjuk semata-mata itu adalah pemahaman, dan yang kedua petunjuk amal. Wabaduhum yakulu huda tilala wa huda taufik, dan sering diucapkan dengan hidayah taufik dan hidayah tilala, atau hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Fa idza sa'ala al-insanu rabbahu al-huda fa huwa yas'alu al-amrayn. Apabila orang itu mohon hidayah kepada Allah, mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Ya Allah, berilah hidayah. Hidayah apa ini? Mencakup dua-duanya. يعني يسأله أن يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه للعمل. Maknanya ia mohon kepada Allah agar diberi pemahaman dan diberi kekuatan untuk mengamalkan. Wahada dakhilun fi qawlihi ta'ala fi surati al-Fatihah. Dan ini masuk di dalam firman Allah SWT dalam surat al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Dullana alal khair wa wufiqna ilal qiyami bi. Ya Allah, tunjukkan kami kebaikan dan karuniakan kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Lianna an-nasa yanqasimuna ila arba'ati aqsamin fi hadzal bab. Karena manusia itu ada empat macam di dalam bab ini. Ismun 'allamahu Allah wa waffaqahu lil amal wa hadza akmalul aqsam. Yaitu orang yang diberi pemahaman dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya, dan itulah orang yang paling bagus, yang paling sempurna di dalam hal ini. Wa qismun hurrimal ilmu wal amal. Dan ada orang yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi kekuatan untuk beramal. Ya. Wa qismun utiya al ilmu wa hurrimal amal. Wa hurrimal amal. Ya. Dan ada golongan yang diberi ilmu yang banyak tapi tidak diberi kekuatan amal. Wa qismun utiya al amala lakin biduni ilm. Ini fadhalla katsira. Dan ada golongan lain yang diberi kekuatan banyak beramal tapi tanpa ilmu, maka akhirnya banyak tersesat di dalam amalannya. Gitu. Ini empat orang yang berkaitan dengan hidayah. Wa khairul aqsami alladhi utiya ilmu wal amal wa ana dakhilun fi du'ail insan Allahumma ihdini aw ihdinash shiratal mustaqim. Sebaik-baik golongan empat tadi adalah yang diberikan ilmu dan diberi kekuatan untuk beramal, dan sesungguhnya doa, ilmu dan amal itu tercakup di dalam doa hamba tatkala ia membaca Allahumma ihdini. Allahumma ihdini fi man hadait, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allah. Gimana? Gimana? Yang Rabbul firli warhamni wasyburni. Yang wahdini. Wahdini. Naam. Au ihdinash shiratal mustaqim. Wa amma qawluhu at-tuqa. Adapun yang kedua, jadi doanya, doanya Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Wattuqa. Fattaqwa, fattuqa bermakna takwa. At-tuqa artinya adalah takwa. Wattaqwa ismun jami'un li fi'li ma amara Allahu bi wa tarki ma nahaa Allahu an. Dan takwa itu adalah kata yang mencakup seluruh apa yang masuk di dalam bab menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semua, oh itu menjalankan perintah, itu masuk di dalam bab meninggalkan larangan, maka semua itu tercakup di dalam kata takwa. Li'annahu ma'udzun minal wiqayah wa la yaqika min adzabillahi illa fi'lu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Karena takwa itu asal kata dari wiqayah, perlindungan, dan tidak bisa melindungi seseorang dari hukuman Allah atau dari azab Allah kecuali dengan dua hal, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan dengan menjauhi larangannya. Apabila perintahnya tidak dijalankan, maka dia punya hak untuk dihukum, diazab. Apabila larangannya tidak ditinggal, larangan Allah tidak ditinggal, maka dia punya hak untuk diazab. Nah, dan penjagaan atau perlindungan dari azab Allah, nah itu adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan kata takwa itu dari kata itu. Yang ketiga, wal afaf, kehormatan dan kemuliaan diri, ifah, ya, kesucian diri dari kejelekan dan kotoran. Yakni al afaf ani zina, maksudnya adalah suci dan bersih dari zina. Wa yashmalu az-zina bi anwa'ihi, dan mencakup segala bentuk perzinahan, zina nazar, perzinahan mata, maksudnya tidak melihat yang haram. zina lams, zina sentuhan, artinya tidak menyentuh yang haram. Zina al-fars, zinanya farsi. Zina al-istimta, istima, zina al-istima, zinanya telinga dengan mendengarkan yang haram. Kullu anwa'i zina, segala bentuk zina. Fatas'alullah al-afa'ani zina, maka itu, kamu harus minta kepada Allah agar itu, dilindungi dari perzinahan. Kullahu, dengan segala bentuknya. Bi anwa'ihi wa aqsamihi, dengan macam-macamnya. Li'anna zina wal'iyadu billah minal fawahish, karena zina itu termasuk perbuatan keji. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-ainu zinahan nazar, mata itu zinanya adalah melihat. Nah, telinga itu zinanya adalah mendengar. Tangan itu zinanya adalah memegang. Bibir itu zinanya adalah mencium. Dan di dalam hadis yang menyebutkan seperti itu, Rasulullah SAW mengakhiri hadisnya, wasattaqahu al-farsu aw yukadzibuhu, lalu diteruskan dengan farsinya atau dengan ditolaknya. Artinya tidak diteruskan. Dan zina itu adalah perbuatan keji, dan keji itu itu apabila disebutkan sendiri, segala kemungkaran adalah keji, gitu. Dan apabila disebutkan mungkar sendiri dan keji sendiri, gitu. Fahsya'i wal mungkar, gitu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal mungkar, dan Allah mencegah yang keji dan yang mungkar. Apabila disebut dua-duanya, maka yang keji itu yang dua-duanya jelek menurut syariat, yang keji itu yang dipahami jelek menurut akal. Adapun yang mungkar itu jelek menurut syariat, tapi akal tidak tahu kalau itu jelek. Itu adalah mungkar. Itu apabila disebut dua-duanya. Jadi keji itu jelek menurut dalil dan juga menurut akal. Nah, misal kalau orang itu masih punya fitrah, maka tidak akan berzina di hadapan orang. Ya, tidak akan berzina di hadapan. Kenapa? Karena ia menilai itu hina, meskipun tidak beragama. Meskipun tidak beragama. Kenapa? Karena masih punya fitrah, punya akal. Gitu. Nah, adapun orang yang berzina, gitu, atau adapun hewan, itu karena tidak punya akal. Tidak punya akal. Gitu. Lah kenapa wong dia itu orang kafir, tidak ada ikatan hukum halal haram dalam hal itu kalau tidak melakukan di tengah jalan, di pinggir jalan? Karena itu perbuatan keji, difahami oleh akal. Nah, jadi itu. Nah, sekarang minum-minuman keras itu keji apa mungkar? Keji. Keji. Karena itu apabila orang itu hidup di peradaban yang baik, gitu. Meskipun yang dimaksud baik di sini bukan di kalangan ulama, di tempat-tempat seperti itu, gitu. Nah, itu tidak minum-minuman keras di tempat terbuka. Kenapa? Karena akal memahami bahwa itu kejelekan. Nah, sekarang apa ada kejelekan tapi menurut akal tidak jelek? Banyak, gitu. Banyak. Misal itu laki-laki pakai kalung emas, gitu. Laki-laki pakai kalung emas, gitu. Atau raja pakai gelang emas, di sini dia di gambar-gambar itu kan, kalau raja itu kan pakai gelang gini, gitu. Nah, itu dipahami umumnya orang, wah itu menambah ketampanan, kegagahan, begitu. Nah, bisa jadi umumnya orang menilai begitu. Seandainya ada orang yang menilai jelek, laki-laki kok pakai kalung, menurutmu jelek, menurut orang lain bagus. Nah, jadi itu. Nah, itu kalau di dalam masalah akal seperti itu. Nah, semua kekejian itu adalah kemungkaran, semua kemungkaran itu adalah keji apabila disebut sendiri-sendiri, tapi apabila disebut dua-duanya, yang keji itu yang jelek menurut dalil dan menurut akal, sedangkan yang mungkar itu adalah jelek menurut dalil. Jelek menurut dalil berarti itu dilarang. Nah, Wahuwa mufsidun lil akhlak, dan perbuatan keji, zina khususnya, merusak akhlak. Wa mufsidun lil ansab, dan merusak nasab. Wa mufsidun lil qulub, dan merusak hati. Wa mufsidun lil adyan, dan merusak agama. Wa amal ghina fal muradu al ghina anil khalqi bi an yastaghniyal insanu bima atahu Allahu amma fi aidin nas. Dan perlu diperhatikan, ya Allah, aku mohon kepada, sungguh aku mohon kepadamu al-ghina. Ghina itu artinya bisa cukup, artinya bisa tidak butuh, artinya bisa kaya. Itu semuanya lah ghina, gitu. Nah, tapi makna di dalam hadis ini apa? Wal muradu al-ghina anil khalqi, yang dimaksud di dalam doa, ya Allah, aku mohon kepadamu ghina, adalah itu merasa cukup di hadapan makhlukmu, ya, nggak butuh kepada orang, ya. Nah, adapun kepada Allah, orang itu semakin merasa butuh semakin baik, semakin tidak merasa butuh kepada Allah semakin jelek. Nah, ghina tadi itu artinya itu cukup atau tidak butuh, atau kaya. Orang itu merasa kaya di hadapan Allah itu jelek. Orang itu merasa tidak butuh kepada Allah itu jelek. Orang itu merasa cukup di hadapan Allah itu jelek. Sekarang kalau hartanya banyak terus di hadapan Allah merasa kaya, ya Allah, saya sudah kaya, saya tidak minta harta, saya minta kesehatan. Itu bukan orang yang baik, tapi orang yang jelek, meskipun tidak semuanya, tidak segala sisi, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang baik itu di hadapan Allah tidak merasa kaya. Loh, rezekinya sudah banyak, infakkan di jalan Allah, gitu. Dan mintalah kepada Allah. Berikan semua di jalan Allah dan terus mintalah kepada Allah. Orang yang baik itu seperti itu. Nah, sawa'un atahu Allahu malan katsiran aw qalila. Baik orang itu diberi oleh Allah harta yang banyak maupun diberi harta yang sedikit. Wal qana'atu kanzun la yanfad. Dan qana'ah itu adalah harta simpanan yang tidak bisa habis. Qana'ah itu adalah kekayaan yang tidak bisa habis. Wa kathirun minan nasi yu'tihi Allahu ta'ala ma yakfihi lakin yakunu fi qalbihi syuh wal iyadu billah fatajiduhu ta'iman fi faqrin. Dan banyak orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi banyak kekayaan, tapi karena hatinya rakus, tidak qanaah, maka selamanya dia jadi orang yang kurang. Ya. Wa idza sa'alat وَإِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ الْغِنَى فَهُوَ سُؤَالُ أَيُّنِيكَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. Apabila anda minta kepada Allah minta ghina, maka fahamlah maksudnya ghina di hadapan orang. Saya, ya Allah, berikanlah kepada saya rasa cukup, tidak butuh, bahkan merasa kaya di hadapan orang. Bukan di hadapan Allah Taala, tidak butuh kepada orang, merasa cukup di hadapan orang, sehingga tidak bergantung pada orang. Gitu. Lah, bagaimana minta merasa cukup di hadapan orang ini? Yaitu qanaah. Yaitu qanaah. Karena itu di antara ulama salaf menasihati, apabila kamu minta kaya kepada Allah, mintalah qanaah. Mintalah qanaah. Dan Imam Ali radhiyallahu anhu di dalam menafsirkan ayat ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Para siapa yang mengamalkan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, beramal soleh, dan dia itu orang yang beriman, maka akan diberi oleh Allah kebaikan kehidupan dunia. Apa tafsir kebaikan kehidupan di dunia ini, kehidupan dunia yang baik ini. Tafsirnya adalah Al-Qona'ah. Mujahid Ibnu Jabir, imam dari kalangan tabi'in, dan Imam Ahmad mengatakan apabila tafsir telah datang dari Mujahid Ibnu Jabir, muridnya Ibnu Abbas, maka itu sudah cukup. Ya. Nah, mengatakan bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia adalah qona'ah. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan kepada anaknya, apabila ya, kamu apabila kamu qona'ah, maka dunia yang kamu punya kurma segenggam, dunia yang kamu punya itu berupa kurma segenggam, seteguk air, dan tempat tinggal berupa tenda bongkar pasang, ya, maka kamu pasti akan merasa cukup, sudah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Kalau hati itu sudah qona'ah, ya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Bagaimana doa yang ditutup dengan Al-Fatihah? Apa ada syariatnya? Yang ada syariatnya adalah ditutup dengan salawat. Dibuka dengan salawat dan ditutup dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa ashabi. Yang penting itu, atau salawat yang disebut oleh orang umum dengan salawat Ibrahimiyah, itu juga salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Yang penting salawat, diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Bagaimana hukum mendoakan orang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, walaupun kita bukan kerabat, anak kandung, atau bukan orang yang soleh, jazakumullah. Termasuk ibadah, termasuk kebaikan, termasuk diperintah. Mendoakan orang lain, yang penting orang lain itu muslim, ya, mukmin, ya, meskipun bukan kerabat, bukan anak, maka itu termasuk kebaikan, termasuk ibadah, termasuk diperintah. Nah, sampai apa enggak? Sampai. Sampai. Gitu. Nah, kan ada ayat walaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dari usahanya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu hukum secara umum seperti itu. Hukum secara umum seperti itu. Adapun dan itu haknya. Adapun apabila orang itu diberi kebaikan, ya, orang itu diberi kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan dari orang yang memberi, gitu. Dan yang memberi juga dibalas oleh Allah, gitu. Jadi hukum asal orang itu punya hak, gitu, atas apa yang ia usahakan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Orang itu akan dibalas kebaikan dari apa yang ia kerjakan, dan orang itu akan mendapatkan hukuman juga dari apa yang ia kerjakan. Itu hukum asal. Nah, kita di dunia juga kayak gitu. Kita punya hak dari apa yang telah jadi milik kita atau dari yang telah kita kerjakan. Kita tidak ngapa-ngapain, lalu dikasih orang, kita terima. Nah, akhirnya kita juga mendapat. Ini bukan hak, bukan hak, tapi ini diberi sama orang. Nah, orang yang sudah meninggal didoakan, dimohonkan ampun seperti itu. Itu bukan amalan dia, tapi dia diberi kebaikan oleh orang lain, oleh saudaranya sesama muslim. Nah, itu enggak apa-apa. Loh, kan kalau sudah meninggal kan sudah terputus amalnya. Yang terputus amalnya, bukan amal orang yang masih hidup. Jadi salah paham itu mubalig yang mengatakan apabila sudah mati ya sudah tidak bisa mendapat tambahan kebaikan atau kejelekan, itu salah paham. Lalu hadis yang dipakai hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang salah. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salatin, atau idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila orang itu sudah mati, maka terputus amalan dia kecuali tiga. Dia sudah tidak bisa beramal lagi kecuali apabila dia punya tiga amal. Amalan dia yang terputus, yang masih hidup masih bisa

meliputi hatinya itu bukan minta sembuh, bukan sakitnya, bukan sembuhnya, tapi justru mohon tiga hal terhapusnya dosa, mendapatkan pahala yang besar, diangkat derajatnya, itu sampai melupakan minta sembuh, sampai lupa minta sembuh. Kalau antum baca sirahnya Aisyah radhiyallahu anha, di usia-usia tuanya, khalifah ini memberi uang misalnya 1000 dinar. Nah, karena ini istri Rasulullah, banyak yang bantu untuk ngurusin kebutuhannya, ya, julumannya, perempuan-perempuan lebih-lebih yang juga sudah sama-sama tua ingin mengabdi, meringankan dan membantu istri Rasulullah. Hampir tiap hari tidak ada makanan, dan yang membantu sendiri karena juga jauh dari rumahnya tidak ada makanan. Ketika datang uang 1000 dinar, 1000 dinar itu tidak sedikit, 1000 dinar, 1000 rial sering dikasih sama khalifah atau raja. Disebut raja biasanya kalau sudah berbicara tentang dinasti. Nah, tapi kalau di zaman itu masih disebut khalifah. Khalifah ini memberi, ini datang kiriman dari khalifah untuk istri Rasul. Nah, disuruh bagikan-bagikan ke itu, bagikan ke itu, bagikan ke itu, dan sisanya bagikan kepada siapa yang kamu kehendaki. Ya. Dan itu tidak sekali dua kali. Nah, karena pembantunya itu tidak ingin ikut campur ke dalam seperti apa yang dia miliki atau apa, tapi kok sehari-hari tidak ada makanan, wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin, tidak adakah uang untuk sekedar membeli daging, gitu, barang sehari atau setengah hari, maksudnya untuk kebutuhan sehari atau setengah hari. Kenapa kamu tidak berkata kemarin, gitu, jangan kau salahkan aku karena itu tidak bisa membeli daging hari ini, karena kamu tidak berkata kemarin. Kemarin dibagikan uang segitu banyaknya, tapi hari ini sudah tidak ada. Dan itu tidak sekali dua kali. Apa yang kita ambil pelajaran di sini, bahwa kalau hati itu sudah ingat kepada Allah, lupa dengan keadaan dunianya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.